السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده. Kita sampai hadis nomor 31. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala. Hadis ini dikisahkan oleh Anas bin Malik. Seorang anak yang berkesempatan melayani Nabi selama 10 tahun. Selama 10 tahun Anas melayani Nabi, belum pernah Anas ditanya kenapa. Ketika Anas melakukan sesuatu atau ketika Anas tidak melakukan sesuatu. Artinya Rasulullah tidak mentang-mentang terhadap pelayan, maka nyuruh ini, nyuruh itu kepentingan beliau. Tidak. Hak beliau yang mestinya sudah diberikan oleh Anas, kok belum? Beliau tidak tanya. Kecuali hak Allah, tentu beliau nanya. Kenapa tidak sholat? Kenapa tidak puasa? Kenapa tidak ke masjid? Itu adapun hak beliau, beliau tidak pernah nanya. Nah, di sini Anas mengatakan marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita, ibu-ibu. Tabki 'inda qabri, yang sedang menangis di atas kuburan, memeluk kuburan, menelungkupi kuburan. Di riwayat lain, ala sobiyin laha, kuburan anaknya. Kuburan anaknya yang baru saja meninggal. Tentu wanita, seorang ibu, sedih ditinggal mati anaknya, sampai meratap, memeluk kubur anaknya. Faqal, lalu Nabi menasihati wanita tadi, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah, bersabarlah. Ada dua nasihat, satu takwa, dua sabar. Apakah sabar bukan bagian dari takwa? Bagian. Ah, berarti ucapan Nabi sia-sia. Bukankah ketika mengatakan ittaqillah sabar termasuk? Berarti sia-sia ucapan Nabi mengulangi sesuatu yang tidak perlu diulang? Al-jawab tidak. Al-jawab tidak. Ini sama dengan kalimat tanazzalul malaikatu war ruh. Malam itu para malaikat turun. Malaikat dan ruh. Ruh yang dimaksud Jibril. Malam itu para malaikat dan Jibril turun. Apakah Jibril termasuk malaikat? Jelas. Berarti sia-sia kalimat ini? Mana mungkin Allah mengucapkan kalimat yang sia-sia. Dari sini keluar hukum bahwa menyebut khusus boleh, walaupun dia sudah disebut sebelumnya. Menunjukkan apa? Menunjukkan keistimewaan, menunjukkan kelebihan. Kalau dalam bahasa kita, anak-anak semua datang ke sekolah waktu itu, termasuk Budi. Kenapa Budi disebut? Karena ada sesuatu pada diri Budi. Ya, mungkin yang paling cerdas, mungkin yang paling saleh, mungkin bintang kelas istilahnya. Maka disebut secara khusus. Begitu pula Jibril. Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat malam itu pada turun, termasuk Jibril. Berarti ada apa-apanya pada diri Jibril itu. Tidak sama dengan malaikat lain. ada kelebihan, ada keutamaan yang lebih. Ya, ah, termasuk ini, ittaqillaha wasbiri. Wahai ibu, bertakwalah kepada Allah, bersabarlah. Berarti di dalam takwa itu ada sabar, dan sabar dalam hal ini ada kekhususan. Gitu ya. Maka Nabi tidak mengatakan ittaqillaha washkuri. Nah, tentu tidak tepat, tidak fasih ini. Wahai ibu, bertakwalah kepada Allah dan bersyukurlah. Tidak tepat. Ya. Yeah. Yang tepat ini, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Berarti si ibu ini sedang apa? Sedang tidak sabar. Kalau si ibu itu sabar, kok Nabi bilang bersabarlah? Ah, ini sia-sia namanya. Ya. Yeah. Ada orang sedang berjalan menuju masjid. Ya, yeah, kalau di kita pakai sarung, pakai peci, bawa sajadah misalnya. Kita ajak dia ke masjid, kan sia-sia. Ayo ke masjid kita sholat, ya. Ya udah tahu ini mau ke masjid, ya kan sia-sia. Kalau si ibu ini sedang bersabar, kok Rasulullah mengatakan bersabarlah wahai ibu, berarti sia-sia. Berarti si ibu ini, wanita ini sedang tidak bersabar. Oleh karena itu, tidak sabar biasa saja apa dosa? Tidak sabar biasa saja apa dosa? Hah? Tidak sabar itu dosa apa enggak dosa? Dosa. Dosa. Kan sudah kita ulang-ulang pembahasan. Sabar itu hukumnya wajib. Sabar itu hukumnya wajib. Ya? Ada tiga. Ada tiga. Maka ketika orang-orang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, antum duduk sambil ngopi, ya, antum sedang tidak sabar. Gitu. Antum sedang tidak sabar. Karena kalau antum sabar, antum ambil air wudu, datang ke masjid, ikut sholat berjamaah. Dan tidak sabar adalah dosa. Ah, si ibu ini sedang melakukan dosa. Tidak sabar. Menelungkupi, memeluk kubur anaknya. Tidak boleh, ini haram, ini bagian dari ratapan. Nah, tahulah kita apa itu meratap. Meratap adalah melakukan sesuatu, apapun itu. Menelungkupi kubur, tepok-tepok, nyakar-nyakar, nyanyi-nyanyi, kumpul-kumpul, apapun. Ketika ada kematian, itu namanya meratap. Kecuali yang dicontohkan oleh Nabi, memandikan, mengkafani, menyolati, menguburkan. Ini bukan meratap, ini sunnah. Di luar yang empat ini, kok dilakukan? Maka itu ratapan. Karena ini hari ke-40 dari meninggalnya ibu kita, mari kita ngumpul, mari kita baca Yasin, mari kita baca tahlil, mari kita baca Al-Quran. Nah, ini termasuk ratapan. Ya, pokoknya apapun yang kita lakukan dalam rangka kematian, di luar yang empat tadi. Atau yang lima, tausiah di atas kubur, ini kan sunnah juga, dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagian dari ratapan jahiliyah. Oleh karena itu para sahabat mengatakan apa tentang kumpul-kumpul? Al-istima'u indal mayyit kunna na'udduhaniyaha. Kumpul-kumpul ketika ada kematian di luar yang empat tadi, kunna na'udduhaniyaha. Kami para sahabat sepakat bahwa itu adalah niyaha, ratapan jahiliyah. Apalagi kumpul-kumpul itu diatur waktunya. Hari ketiga, hari ketujuh, 40, 100, 1000, dan seterusnya. Haram di dalam Islam. Melakukan ratapan seperti ini seolah apa? Seolah tidak terima, seolah protes kepada Allah. Bahwa ibu kami, ayah kami, manusia yang kami cintai, manusia yang sangat berjasa kepada kami, ya Allah. Kenapa engkau terlalu cepat engkau panggil? Seolah-olah begitu. Ada nada tidak terima. Oleh karena itu jangan melakukan apapun ketika ada kematian, kecuali empat atau lima tadi. Yeah. Yang terakhir itu masuk dalam penguburan. Jadi cukup melakukan hal yang empat tadi. Dimandikan, dikafani, disolati, dikubur, selesai. Jika itu selesai dalam waktu 6 jam, bagus. 5 jam, lebih bagus. 4 jam, lebih bagus. 3 jam, lebih bagus. 2 jam, lebih bagus. Makin cepat, makin baik. Kata Nabi, kalau dia orang baik, biar cepat-cepat mendapatkan balasan kebaikannya. Kalau dia orang buruk, agar kalian cepat-cepat terlepas dari keburukannya. Karena keburukan itu sedikit banyak akan berpengaruh kepada yang lain. Hatta mayat. Hatta mayat. Walaupun sudah jadi mayat. Ya, maka Nabi suruh cepat-cepat mengubur. Maka disunahkan ketika menggotong mayat itu cepat. Tidak pelan-pelan. Ya. Faqalat, ketika wanita ini mendengar nasihat dari Nabi, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah, bersabarlah wahai ibu. Wanita ini menjawab, si ibu ini menjawab, ilaika anni, pergi engkau dariku, pergi engkau dariku. Diusir Nabi. Fa innaka lam tusab bi musibati, engkau tidak merasakan musibah yang menimpaku. Enak saja mengatakan sabar, begini, begitu. Engkau tidak merasakan. Ini salah satu akhlak yang tidak baik. Dinasihati bukannya terima kasih, malah engkau tidak merasakan. Musibah yang aku rasakan, kan suka begitu. Mestinya dinasihati terima kasih. Walam ta'arifu, wanita ini tidak tahu kalau laki-laki ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini keluar hukum bahwa Rasulullah tidak pernah memakai pakaian khusus. Istilah kita baju kebesaran. Tidak seperti Kaisar Romawi, Heraklius, Azimur Rum atau Kisra Parsi atau Mukaukis Mesir atau Najasi di Habsyi. Umumnya mereka punya pakaian kebesaran. Artinya hanya dia seorang diri yang punya pakaian seperti itu. Yang lainnya gak boleh sama. Ya, rata-rata pemimpin, presiden, wali raja kan punya pakaian kebesaran. Pakaian khusus. Nabi tidak punya. Jika Nabi punya pakaian khusus kebesaran, tentu wanita itu begitu melihat, oh ini yang orang bilang Rasulullah itu begini nih pakaiannya. Kan begitu. Nah ini sama. Wanita itu enggak kenal. Adapun nama tentu tahu. Ini wanita ini kan di Madinah. Jangankan di Madinah, yang di Syam, yang di Madain, yang di Habsyi, yang di Mesir, tahu mendengar nama Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dengar. Adapun fisiknya seperti apa enggak tahu, kan belum ada foto, internet segala macam. Nah, termasuk wanita ini. Tentu sering mendengar nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi wujudnya seperti apa, fisiknya, wajahnya, perangainya, tidak tahu. Ya. Nah, maka diusir. Faqila laha, ada orang yang berkata setelah ini Nabi pergi. Ini pun mengandung fawaid bahwa dakwah itu butuh kepercayaan. Dakwah itu butuh kesikohan. Kalau antum tidak percaya sama saya, tidak sikoh dengan saya, ngapain saya ngomong di sini? Kan begitu. Antum semua enggak kenal siapa saya dan enggak mempersilahkan saya, ngapain saya bicara? Ya, lihat Nabi. Wanita ini kan enggak kenal bahwa beliau adalah Nabi, beliau pergi. Beliau tidak memaksakan diri. Beliau tidak mengatakan, "Bu, ibu enggak tahu siapa saya? Nah, ibu enggak tahu kalau saya Rasulullah?" Ah, enggak. Ini memaksakan diri namanya. Si ibu ini enggak sikoh dengan beliau. Ya sudah, beliau pergi. Ah, maka tidak baik memaksakan diri dalam dakwah. Didatangi orang-orang yang tidak kenal dengan saya berbicara, bapak-bapak, ibu-ibu minta waktunya, dengerin saya mau ngomong ya. Ini kebaikan bapak-bapak, ini kebaikan ibu-ibu, saya bicara. Apalagi berbicara tentang subhat. Ada satu kelompok di negeri kita ini, kelompok besar mendunia, yang berbicara di hadapan kaum muslimin, yang kaum muslimin itu tidak kenal dengan dia, dan memaksakan diri mendatangi masjid-masjid. Ya, ini bukan cara Nabi SAW. Cara Nabi dikenal dulu. Itu pun tidak otomatis diterima. Itu cara yang hak, cara yang sunnah. Memperkenalkan diri dari akhlaknya, perangainya, senyumnya, salamnya, dan seterusnya. Sebagaimana Nabi SAW. Apakah Nabi datang dari Mesir, dari Syam, dari Madain, dari Habsyi, datang ke Mekah, langsung berdakwah? Apa asli Mekah? Hah? Asli Mekah. Sebelum beliau berdakwah, orang-orang Mekah tahu semua. Kejujuran beliau, amanah beliau, keberanian beliau, kebaikan beliau. Demi orang lain beliau mengalah. Oh, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Walid bin Mughirah, dan seterusnya tahu semua. Bagaimana akhlak beliau yang luar biasa. Sebelum jadi Nabi, sebelum jadi Rasul. Itu pun ketika berdakwah, aku Nabi, aku Rasul, ikuti aku. Langsung pada ngikut, apa tidak? Tidak. Tidak. Yang ada cacian, makian, hujatan. Bagaimana yang enggak kenal? Ah, ini dia. Ya, maka jangan memaksakan diri dalam dakwah. Kalau memang ada waktu, ada tempat, sampaikan. Kalau tidak, sudah. Tidak diberi waktu, tidak diberi tempat, sudah. Walaupun dia profesor, doktor, lulusan Madinah, tahu banyak tentang tafsir, tentang hadis, tapi enggak ada yang ngasih waktu, enggak ada yang ngasih tempat, sudah. Enggak usah memaksakan diri. Ya, enggak perlu mendatangi masjid-masjid, lalu ada jadwal buat saya. Saya lulusan Mesir, saya S3 di Madinah, ada waktu buat saya ngasih nasihat? Perlukah seperti itu menjajakan ilmu seperti siapa? Antum tahu yang suka menjajakan ilmu seperti ini siapa? Hah? Enggak tahu? Pendeta dan pastor. Pendeta dan pastor begitu. Saudara-saudara mengetok pintu. Jadi ilmu mereka itu murah sekali. Saudara-saudara, bersediakah saudara mendengar firman Tuhan? Saya mau bacakan firman Tuhan, saudara-saudara. Ah, lihat, itu kelakuannya pendeta dan pastor. Begitulah Imam Syafi'i. Begitukah Imam Bukhari? Begitukah Imam Malik? Abu Hanifah, Hasan Basri, enggak ada. Mengemis dalam dakwah seperti itu. Kenapa? Beliau dibutuhkan oleh kaum muslimin. Dinanti-nanti oleh kaum muslimin, apanya ilmunya. Maka sepanjang sejarah, sepanjang zaman, ulama itu dicari-cari. Enggak kayak pendeta, pastor, nyari-nyari jamaah. Merendahkan ilmu, menjajakan ilmu. Ada di antara kaum muslimin yang terkena syubhat pendeta dan pastor, pakai cara-cara pendeta dan pastor, mendatangi jamaah merengek supaya mau mendengarkan dakwahnya. Padahal kaum muslimin ini sedang macul, sedang goreng-goreng, dia jualan gorengan, didatangi, diceramain. Bukan begitu caranya. Ini jadi rendah ilmu itu. Ilmu itu tinggi. Allah janji akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Ini bukan mengangkat derajat rendah. Diketawain sama tukang gorengan. Ini ngapain? Ceramah di sini, ceramah di masjid, Mas. Ya, diketawain sama tukang gorengan. Sama yang lagi macul itu. Ya, karena dia tidak tahu bagaimana manhaj dakwah itu. Dakwah itu harus berilmu. Ketika berilmu, enggak usah diminta orang pada ngantri. Maka carilah ilmu, carilah ilmu, carilah ilmu. Dari kecil, hafalkan Al-Quran. Baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bukan dadakan. 3 bulan belajar, 6 bulan belajar, jadi da'i. Cara cepat dari jadi da'i. Pelatihan da'i, 5 bulan. Apaan ini? Ya? Minimal seperempat abad, 25 tahun itu minimal. Waktu yang harus dipergunakan oleh para da'i itu untuk belajar, belajar, belajar. Setelah itu baru mengajar, baru berdakwah. Dan para ulama itu ketika merasa masih ada yang berilmu, mereka lebih asyik duduk di majlis untuk mencari ilmu daripada mengajar. Fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah wanita ini dikasih tahu bahwa yang diusir itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wanita ini mendatangi pintu Nabi. Maksudnya rumah Nabi. Karena rumah itu yang didatangi pasti pintunya. Kan gitu. Baban Nabi, pintu Nabi, maksudnya rumah Nabi. Falam tajid indahu bawabin. Dan wanita ini merasa aneh. Kenapa? Kok enggak ada penjaga pintu? Ya, kan wanita ini dan orang-orang di sekitarnya tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia besar, manusia terbesar. Bayangan mereka rumah Nabi dijaga. Bawab. Ini enggak ada satupun bawab. Falam tajid indahu bawabin. Tidak ada satupun penjaga pintu. Ya. Sudah enggak punya pakaian kebesaran, pakaian khusus. Pintu rumahnya juga tidak ada yang menjaga. Bandingkan dengan orang kaya hari ini, pejabat hari ini. Yang ajudan, yang supir, yang satpam, yang ini, yang itu. Rasulullah tidak punya satupun. Faqalat, wanita ini setelah bertemu dengan Nabi mengatakan, lam a'rifka, mohon maaf, aku belum mengenal Anda. Aku enggak tahu kalau yang tadi menasihati saya itu engkau Rasulullah. Aku enggak tahu. Ya, atau mungkin kemarin ya, tidak disebutkan di sini. Apakah langsung, apa ganti hari? Aku tidak tahu yang kemarin menasihati aku saat aku menelungkupi kubur anakku itu engkau Rasulullah. Ya, aku sabar. Aku mengikuti nasihatmu. Aku akan bersabar. Apa jawab Nabi? Telat. Nah, terlambat. Sabar itu tidak boleh terlambat. Ini wanita ini sabar, tapi telat. Telat sehari. Kalau misalnya nasihat Nabi Senin, Selasa dia baru sabar, telat sehari. Berarti dia dosa selama sehari. Karena sabar tidak boleh terlambat. Begitu detik pertama kita baca SMS dari istri kita, bahwa anak kita satu-satunya meninggal, maka detik itu kita harus sabar. Tidak boleh guling-guling dulu, nyakar-nyakar pipi dulu, teriak-teriak histeris dulu. Setengah jam kemudian, sabar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullah. Ini takdir dari Allah. Anak saya kan kepunyaan Allah, cuma titipan ke saya. Ya Allah, aku sabar. Nah, dia dosa selama setengah jam. Ya. Kalau dia sadar setelah 2 jam, dia dosa selama 2 jam. Intinya, sabar itu tidak boleh telat. Detik pertama kita tertimpa musibah harus langsung sabar. Tidak boleh nunggu waktu. Sebab kalau boleh nunggu waktu, maka apa? Maka tidak ada manusia yang tidak sabar. Seluruh manusia pasti sabar. Ya, mau yang gak ngaji, mau yang kafir, mau yang tidak pernah sholat, pasti sabar pada akhirnya. Dia tertimpa musibah yang sangat menyakitkan. Seluruh keluarganya mati bareng dalam sebuah kebakaran misalnya. Dia sendiri yang hidup. Ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kakak adiknya. Kayak apa sakitnya, kayak apa sedihnya. Apakah dia akan terus sedih seumur hidup? Tentu tidak. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Ya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Lupa. Pasti. Pasti lupa dan biasa saja. Ketika dia ditanya bagaimana kematian ayahmu, ibu, menjawab biasa saja. Nggak mungkin asal cerita pasti nangis, nggak. Ya. Karena salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, salah satunya adalah lupa. Nikmat. Antum jangan mengira bahwa lupa itu musibah semuanya. Tidak, ada musibahnya, ada nikmatnya. Ya, Coba ibu-ibu itu enggak lupa bagaimana sakitnya melahirkan anak. Bahaya. Ingat terus. Ya. Udah 5 bulan, 1 tahun, 2 tahun masih keingetan persis. Tentu ini bahaya. Kasihan suaminya, kan begitu. Ya. Nah, ini nikmat ketika dia lupa. Ya. Antum ngaji malam Senin. Malam Rabu udah lupa. Ini nikmat apa musibah? Nah, yang ini musibah. Ya. Jadi kadang-kadang musibah, kadang-kadang nikmat. Tergantung lupanya itu lupa apa. Ya. Innama sabru 'inda sadmatil ula. Ini jawaban Nabi. Ya, ini jawaban Nabi. Bahwa sabar itu harus saat terpaan pertama kali, 'inda sadmatil ula. Begitu tertimpa musibah, kaki kita harus diamputasi dua-duanya, musibah besar, detik itu kita wajib sabar. Tidak boleh marah dulu. Ya. Mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk dulu. Habis itu 2 hari sabar. Ah, berarti dia dosa 2 hari. Paham ya? Ini merupakan hadis yang sangat besar. Bahwa tidak boleh terlambat dalam kesabaran. Ya. Sementara sholat boleh telat. Enggak mungkin kita seumur hidup sholat berjamaah enggak telat. Namanya manusia. Mungkin macet, mungkin lupa, mungkin ini, mungkin itu. Termasuk para sahabat. Enggak berdosa kalau tidak disengaja. Adapun sabar, enggak ada sengaja, enggak sengaja. Enggak ada sabar sengaja, enggak sengaja. Artinya, tidak ada alasan bagi kita semua untuk tidak, untuk boleh telat dalam sabar. Enggak ada alasan. Adapun telat sholat, telat datang ke majelis ilmu, telat sholat subuh, masih ada alasan. Mungkin kecapean, mungkin kesiangan, dan seterusnya. Adapun sabar, tidak ada alasan. Ya. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih, Imam Bukhari dan Muslim. Sebelum kita bersoal jawab, ada saya ambilkan beberapa fawaid. Al-mar'u la yu'jaru 'alal musibah. Seseorang itu diberi pahala bukan karena musibahnya. Jadi antum jangan salah paham. Asal anak saya meninggal, pasti saya dapat pahala. Asal saya kecelakaan, pasti saya dapat pahala. Asal saya tertimpa musibah, pasti saya dapat pahala. Salah. Bukan karena musibahnya dia dapat pahala. Tapi karena sabarnya. Sabar apa enggak anak antum meninggal? Sabar apa enggak kaki antum diamputasi? Sabar apa enggak antum dipecat dan seterusnya? Kalau sabar berpahala, tidak sabar dosa. Bukannya enggak dapat pahala lagi, dosa. Nah, kenapa? Karena ditimpa musibah ini bukan amal. Ketika anak kita meninggal satu-satunya, amal apa kita? Kan enggak beramal. Masa enggak beramal dapat pahala? Ya? Nah, maka beramal dulu dari musibah itu. Apa? Sabar. Walaupun di dalam sabar itu enggak ada yang kita lakukan. Tapi itu bagian dari amal. Karena kaidahnya, tarkul ma'asi al-amal. Meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, itu termasuk amal. Masih ingat 3 orang yang terjebak dalam gua? Masih ya? Nah, itu yang 2 beramal, yang 1 tidak beramal. Yang 2 beramal, yang 1 tidak beramal. Tapi kenapa di awal mengatakan, insya Allah kita akan bisa keluar dari gua ini, asal kita berdoa memohon kepada Allah, dengan bertawassul lewat amal-amal soleh kita. Lihat, padahal yang 1 tidak beramal. Tidak melakukan apa-apa, tapi dianggap beramal. Kenapa? Karena membatalkan maksiat yang sudah direncanakan sejak lama. Yaitu berzina dan sudah punya kesempatan yang mau dizinai sudah tidak ada pilihan. Ya? Nah, tapi dia batalkan karena takut kepada Allah. Maka ini bagian dari amal. Satu lagi. Musamahatul musab. wa qubulu i'tidharihi, disunahkan tasamuh, toleran, nawin sama siapa? Sama orang yang sedang terkena musibah. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini. Dia ngeselin, dia ngerepotin kita, sabarlah kita. Kenapa? Kita nawin, kita maklumin, karena dia sedang terkena musibah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nawin, maklumin, tasamu. Kalau enggak kan beliau langsung bentak orang ini. Kan dosa besar mengusir Nabi kan, menolak Nabi, sebuah kekufuran tentunya. Nah, beliau maklumi, beliau nawin. Maka sunnah bagi kita untuk memaafkan orang-orang yang sedang tertimpa musibah. Ya. Ah, di sini merupakan dalil yang tegas yang barangkali bisa menyelesaikan perselisihan para ulama, apakah boleh wanita itu berziarah kubur? Kan khilaf pandangan ulama. Sebagian mengatakan haram mutlak, sebagian mengatakan boleh. Menurut hadis ini yang kuat, wanita itu boleh ziarah apa tidak boleh? Hah? Boleh ziarah apa tidak boleh? Boleh. Karena wanita ini yang sedang dinasihati oleh Nabi berbuat dosa ini bukan karena ziarahnya, tapi karena meratapinya. Kalau ziarah saja datang ke kubur, tentu Nabi akan diamkan. Tapi kan ini nangis sambil memeluk kuburnya, kubur anaknya. Nah, ini haram, gitu ya. Dan banyak riwayat ini. Salah satunya Aisyah. Aisyah oleh Nabi diajari. Diajari apa? Diajari doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahli diyar dan seterusnya. Nabi mengajarkan kepada Aisyah. Dan Nabi tidak memberikan keterangan. Nabi tidak mengatakan engkau tidak boleh mengamalkan doa ini. Kan engkau perempuan tidak boleh ziarah kubur. Ah, enggak ada. Berarti tentu boleh. Dan itu diamalkan oleh Aisyah. Sepeninggal Nabi, Abu Bakar dan seterusnya. Diriwayatkan Aisyah menziarahi kubur abangnya Abdurrahman. Gitu deh. Lalu bagaimana dengan hadis la'anallahu zairat? Allah mengutuk melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Beliau menjawab di sini hadis itu tidak sahih. Hadis itu tidak sahih. Yang sahih adalah la'anallahu zawarat. Ini sahih. Allah mengutuk melaknat siapa? Wanita-wanita yang sangat sering berziarah kubur, hobinya ziarah kubur. Nah, ini dikutuk, dilaknat oleh Allah. Maka sekali-sekali, mungkin setahun sekali, mungkin setengah tahun sekali, ya, boleh. Kan banyak wanita-wanita itu kalau ada ziarah, acara ziarah kubur, senang, hobi. Nah, ini yang dilarang. Apalagi ziarahnya keluar kota, haram. Mau laki, mau perempuan, haram. Ziarah keluar kota, ziarah cari kuburan terdekat. Ngapain jauh-jauh keluar kota? Ya, karena tidak ada bedanya menziarahi Pak Fulan yang Muslim ini yang tidak dikenal kecuali oleh 15 orang, 20 orang dengan kuburan Profesor, Doktor siapa, Kiai Haji siapa, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Kalau masih hidup ada bedanya. Ya, kalau kita datang pada orang yang berilmu, barangkali kita dapat nasihat, dapat ilmu. Kalau kita datang pada orang awam, walaupun Muslim, ya nggak dapat apa-apa. Ada bedanya kalau masih hidup, kalau sudah mati, sama. Sama. Ya, yang penting Muslim. Ya, itu saja. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Ya. Tolong Pak di ceritakan mengenai history dari kalender Masehi. Masehi apa Hijriah? Masehi. Hijriah sudah kita tahu. Enggak tahu kalau Masehi ya. Kalau Hijriah saya tahu ya. Nah, karena kan itu bulannya kita, tahunnya kita. Kalau Masehi saya tidak tahu. Kalau Hijriah itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Itu sudah ada bersamaan dengan dengan diciptakannya langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi, berikut menciptakan 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya. Dan 4 di antaranya adalah bulan haram. Ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Adapun miladiah Masehi saya tidak tahu. Ya. Banyak yang mengatakan itu nama-nama kaisar, ya kan? Kaisar kafir kan? Kaisar Agustinus, Kaisar Julius, ya. Maka Juli, Agustus. Gitu. Nah, bukan bulannya kita, bukan tahunnya kita, bukan kalendernya kita. Nah, tapi karena luar biasa pengaruh Yahudi dan Nasrani terhadap kaum muslimin, dan ini sudah dinubuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sedikit sekali kaum muslimin yang mengenal kalender Hijriah. Bahkan kadang-kadang dari kita ditanya ini tanggal berapa, enggak tahu. Bahkan kadang-kadang bulan berapa, enggak tahu, ya. Bahkan kadang-kadang tahun berapa, enggak tahu, ya, karena enggak pernah dipakai. Tahunnya ya 2000 sekian. Januari apa Maret apa Desember, ya. Karena yang dipakai secara nasional bahkan internasional miladiah. Wallahu a'lam. Ya. Apa saja yang boleh dilakukan atau ada sunahnya terhadap keluarga yang ditinggalkan? Terus yang kedua, terkadang kita suka keingetan orang tua sampai tidak sadar meneteskan air mata atau mendengarkan kajian mengenai orang tua. Apa itu termasuk ratapan? Tidak. Ratapan itu sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak meratap. Nanti ya malam Senin, nanti ya malam Ahad. Nah, ini kan sengaja. Ini tidak. Keingetan, dengar kajian itu pasti enggak sengaja. Sengajanya kan untuk cari ilmu ngaji. Tiba-tiba membahas tentang birrul walidain, kita merasa belum birrul walidain, ayah ibu kita sudah enggak ada. Ya, wajar menangis. Enggak masalah. Ya. Kemudian apa yang sunnah ditinggalkan, dilakukan oleh kita saat ayah ibu kita sudah meninggal? Banyak. Banyak. Misalnya dengan menghubungi, silaturahim, berbuat baik kepada orang-orang yang biasa dihubungi oleh beliau. Ya. Ibu kita atau ayah kita akrab sekali dengan Pak Fulan. Nah, sekarang ayah ibu kita sudah tidak ada, kita gantian akrab dengan Pak Fulan. Kita teruskan. Ayah ibu kita selalu membantu Fulana. Nah, kita teruskan bantu Fulana. Dan seterusnya, yang paling besar apa? Yang sangat bermanfaat bagi ayah ibu kita saat mereka berdua sudah meninggal, apa yang paling bermanfaat? Nah, sholat kita, puasa kita, baca Al-Quran kita, jihad kita, seluruh amal soleh kita itu bermanfaat bagi ayah ibu kita. Maka jika antum ingin memberikan manfaat kepada ayah ibu yang sudah meninggal, mudah. Jangan pernah ketinggalan sholat berjamaah. Jangan pernah meninggalkan sunnah Nabi. Jangan pernah makan riba. Jangan berbuat syirik. Gigitlah sunnah Nabi dengan gigi geraham. Ayah ibu kita insya Allah akan mendapatkan pahalanya. Wallahu a'lam. Ucapan refleks aduh ketika kita dapat musibah? Enggak, refleks tidak termasuk niat. Ya. Apalagi kalimatnya ya seperti aduh, wah, apalah ya. Nah, kalau refleksnya itu kalimat yang buruk, ya dosa. Ya. Kan ada banyak saudara kita refleks yang keluar dari mulutnya kalimat-kalimat apa kebun binatang misalnya, itu dosa. Ya. Allah. Saya kira bukan orang musyrik ya, lebih tepatnya, tapi daerah yang diazab. Dan itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau setengah lari ketika menuju Tabuk. Di mana ketika menuju Tabuk itu melewati daerahnya kaum Ad atau Samud. Nah, beliau mempercepat jalannya dan menutup kepala beliau. Seolah ketakutan begitu. Karena ini kaum yang diazab. Dan beliau mengatakan, jangan mengunjungi tempat-tempat yang pernah diazab oleh Allah. Kecuali sambil menangis. Kalau antum tidak bisa menangis, jangan pernah mengunjungi tempat yang diazab oleh Allah. Kaum Ad, kaum Samud. Ya, wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.